Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih membicarakan tentang sopan santun dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dal malik rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walisaimi adabun la yakmulu siyamuha illa bihi. Dan orang yang berpuasa itu mempunyai sopan santun, yang mana puasanya itu tidak akan sempurna kecuali dengan sopan santun itu. Famin ahamiha, dan yang paling penting daripada adab-adab berpuasa, an yahfadza lisanahu 'anil kadzibi wal ghibati. Hendaknya orang berpuasa itu menjaga lisannya dari perkataan bohong dan perkataan menggunjing orang atau ghibah. Wanil khawti fima layaknihi, dan dari perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya. Wayahfadu aynahu wa udhunahu anin nadari wal istimai ila ma layahillu lahu. Dan menjaga kedua matanya dan telinganya daripada melihat dan mendengar kepada sesuatu yang tidak halal baginya untuk mendengar atau melihatnya. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan kepada sesuatu yang dianggap sesuatu yang sifatnya fuduli. Wa kadzalika yahfadu badnahu an tanawulil harami wa syubhati. Begitu pula hendaknya menjaga perutnya daripada mengkonsumsi sesuatu yang haram atau syubhah. Wa khususan terutamanya indal iftari, ketika berbuka puasa. Yajtahidu jiddan an la yuftira illa ala halalin. Hendaknya dia sangat berhati-hati dengan sesungguhnya supaya dia tidak berbuka terhadap sesuatu yang haram atau syubhat tapi kepada yang halal. Qala ba'du salaf, dikatakan oleh sebagian salafun salih, idza sumta fandur ala ayyi syai'in tuftiru. Kalau kamu berpuasa, maka lihatlah makanan apakah yang kamu makan ketika berbuka. Wa inda man tuftiru, di tempat siapa kamu berbuka. Isyarah, semua itu menunjukkan ilal hasi ala taharri, mendorong kita untuk sangat berhati-hati fima yuftiru alaih, terhadap sesuatu yang akan kita jadikan sebagai bukaan kita. Wa kadzalika yahfadu shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil asami thumma anil fuduli. Begitu pula seharusnya seorang yang berpuasa itu menjaga seluruh anggota badannya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dosa, lalu kemudian sesuatu yang tidak ada artinya. Fuduli itu sesuatu yang tidak ada artinya. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, yatimu saumuhu wa yasku. Dengan demikian itu maka akan sempurna puasanya dan akan menjadi baik. Wa kam min saimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atash wa yursilu jawariyahu fil ma'asi fayafsutu bidzalika saumuhu. Berapa banyak orang yang berpuasa dia mencapaikan dirinya, melelahkan dirinya dengan rasa lapar dan rasa dahaga, tapi kemudian mengutus anggota badannya untuk berbuat maksiat, maka dengan yang demikian itu akan rusak puasanya. Wa yadhi'u bidzalika ta'buhu, akan hilang dengan yang demikian itu rasa lelahnya. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala shaim wa 'ala al-muftiri. Tapi walaupun demikian kata Allah Haddad, meninggalkan perbuatan yang maksiat itu bukan hanya wajib kepada orang yang berpuasa, tapi wajib kepada orang yang berpuasa maupun orang yang berbuka atau tidak berpuasa. Wa ra anna shaima aula bitahaffud. Cuma sepatutnya orang yang berpuasa itu lebih menjaga dirinya. Wa huwa alaihi aujabu wa akadu fafham. Maka orang yang berpuasa itu terhadap meninggalkan maksiat harusnya lebih wajib dan lebih kuat tuntutan untuk meninggalkan maksiat itu. Fahamilah wahai saudaraku. Wa alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, as-sawmu junnatun fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kata Nabi, puasa itu adalah sebuah benteng bagi seseorang untuk tidak berbuat dosa. Maka pada hari dia berpuasa, hendaknya jangan berbicara dengan perkataan yang keji, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya kefasikan, tidak membodohi orang. Dan jika ada orang yang mencacinya atau mengajak dia berkelahi, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi kalau kita perhatikan, mulai dari yang pertama sopan santun kita melaksanakan puasa, semuanya itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya baik, semuanya indah. Jadi kalau sekarang ini sebagaimana saya ulaskan pada pelajaran pengajian yang kemarin, agama Islam ini dibombardir dengan hinaan, cercaan, bahkan bukan cuma kaum musliminnya, nabinya juga semacam itu. Itu dikarenakan mereka itu sedang gusar. Karena yang namanya perkembangan kaum muslimin terus bertambah. Tapi masalahnya bertambahnya dari mereka, tapi dari kaum muslimin berkurang. Jadi subhanallah, ini sesuatu yang terjadi, ini sangat-sangat mengagumkan dan mengherankan. Kaum muslimin yang bodoh, gak punya ilmu, justru dia itu karena beras satu karung, karena uang sedikit akhirnya keluar daripada Islam. Tapi mereka orang-orang yang pintar, tambah pintar mereka tambah mengakui akan keislaman, akan benarnya Islam ini. Sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam karena ilmu. Tapi kalau muslimin, banyak mereka yang masuk ke agama Nasrani karena harta. Nah itulah pertanda bahwasanya memang agama ini adalah agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, bayangkan di sini. Di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi ketika kita berpuasa supaya tidak cuma-cuma puasa kita adalah tidak berbohong. Jadi berbohong itu dari segala segi enggak ada yang membawa kebaikan kecuali dalam tiga hal. Kata Nabi, boleh kita berbohong dalam tiga hal. Yang pertama dalam peperangan. Karena Rasulullah bersabda, al-harbu khut'ah. Yang namanya peperangan itu adalah sebuah tipuan. Sehingga kalau kita itu membuat kebohongan dengan kita mengatakan kita besok akan ke arah sini padahal tidak ke sana, itu tidak jadi masalah karena memang itu diantara siasat perang. Jadi supaya tidak diketahui oleh pihak musuh. Yang kedua, bohong yang berkaitan dengan suami istri. Jadi asalkan yang berkaitan dengan suami istri ini, yang berkaitan untuk supaya tidak timbul kebencian, supaya tumbuh cinta diantara keduanya, itu yang tidak berdosa karenanya. Tapi kalau berkaitan yang lainnya, maka itu termasuk bohong. Jadi misalnya apa? Kamu ambil uang tadi ya? Enggak, padahal iya. Nah itu bohong itu. Dosa. Kata Nabi SAW, orang yang berbohong itu, dari semenjak satu mil bau kebohongannya itu sudah tampak kepada orang tertentu. Nah tapi kalau seumpama yang berkaitan dengan tumbuhnya rasa cinta, atau supaya tidak tumbuh rasa benci terhadap keduanya, itu tidak menjadi masalah. Bahkan itu disunnahkan. Misalnya kita katakan pada istri kita, kamu itu adalah wanita yang paling cantik yang pernah aku temui. Padahal tidak. Kamu katakan, aku tidak pernah mendapatkan pemberian seperti pemberianmu ini. Padahal tidak. Itu tidak jadi masalah. Jadi hal-hal yang semacam itu kalau kita ucapkan kepada istri itu tidak jadi masalah, walaupun tidak seperti kenyataannya. Kenapa? Untuk menumbuhkan rasa cinta dan menghilangkan, menghindarkan rasa benci di antara keduanya. Tapi kalau sudah berkaitan, tidak ada kaitannya dengan rasa itu, maka hukumnya tetap aja dosa. Jadi seperti sekarang ini, kadang-kadang banyak suami yang menggunakan kesempatan membohongi istrinya, apapun alasannya, dengan alasan katanya ustadz, katanya guru itu kalau bohong antara suami istri nggak apa-apa. Nah, jadi jangan diambil kesempatan. Jadi maksudnya para ulama dan yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah rasa bohong yang diucapkan untuk memuji, rasa bohong yang diucapkan untuk menyenangkan. Sebagaimana hal itu dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pernah Sayyidatuna Aisyah membuat masakan, disuguhkan kepada Nabi, dimakannya oleh Nabi. Ketika dimakan, dengan lahapnya Nabi makan. Dengan lahapnya Nabi makan. Ditanya oleh Aisyah, gimana rasanya? Enak sekali, enak. Sampai habis. Setelah Nabi pergi, masih ada sisanya dikit. Sisanya itu dicoba, subhanallah. Hatta si Aisyah enggak suka. Karena apa? Asin. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang luar biasa itu demikian. Begitu pula, ketika suatu waktu datang seorang wanita muslimah datang kepada Nabi membawa jeruk. Jeruk itu kecut. Diberikan oleh Nabi 5 potong, semuanya dimakan oleh Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi itu berkata begini kepada Nabi, "Kok enggak kayak biasanya? Wahai Rasul, biasanya engkau selalu bagi-bagi walaupun satu bagi-bagi," katanya. "Kok sekarang enggak bisa enggak pakai dibagi-bagi," katanya. "Iya, karena rasanya itu kecut. Aku takut kalau seumpama kamu yang makan, nanti perempuan itu masih ada di sana. Sehingga kamu katakan, ini kecut." Nah, sehingga dia perasaan, aku tidak mau itu terjadi, aku makan semuanya. Coba lihat. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW luar biasanya. Jadi sampai yang semacam itu dilaksanakan Nabi SAW, kecut, rasa kecut ditahannya. Nah, kita gak bisa menahannya. Begitu Nabi Muhammad SAW ketika makan sesuatu, kalau dia suka dimakan, gak suka dibiarkan. Itu paling minimnya akhlak ketika kita makan di suatu tempat itu seperti itu. Nah, tapi kalau lihat bagaimana sekarang ini akhlak kaum muslimin ketika disuguhkan makanan oleh istrinya kemudian tidak enak, kadang-kadang bukannya dipuji dia capek, dia ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk suaminya, tapi dia katakan ini enggak seperti tempat ini, lain ini dan sebagainya, rasanya sakit. Nah, olehnya jadi Nabi Al-Fatihah itu sebaik-baik teladan bagi kita untuk benar-benar melaksanakan jabar khawatir. Ini banyak yang tidak tinggalkan jabar khawatir itu. Jadi seluruh akhlak Nabi itu kebanyakan terfokuskan kepada jabar khawatir. Jabar khawatir itu menyenangkan hatinya orang. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah diundang oleh sahabat Barirah. Seorang wanita bekas budak perempuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Barirah namanya. Dia orang tidak punya. Suatu waktu ada pembagian makanan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanan itu enak, berupa daging. Maka Sayyidina Barirah itu tidak memakannya, tapi dibawa ke rumahnya. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin mengundangmu makan." Coba lihat. Seorang yang tidak punya, rumahnya itu sangat-sangat sederhana. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Maulid Al-Habsyi, "Iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah." Kenapa ajabahu ijabatan mu'ajjalah? Kalau kita kan beda, yang ngundang siapa? Orang miskin, orang enggak punya. Kita malah berleha-leha, nanti yang penting kan hadir. Kalau Nabi tidak, begitu yang mengundang orang biasa, orang enggak punya, justru dicepatkan. Kenapa? Jangan sampai timbul perasaan di dalam hati orang miskin itu, mentang-mentang saya miskin, Nabi meremehkan saya sehingga tidak hadir tepat waktu. Sebelum itu timbul dalam hatinya, maka beliau cepat-cepat datang. Maka sebelum dia datang, dia pulang, dikatakan, "Apakah boleh saya membawa beberapa temanku?" "Boleh, silahkan wahai Nabi." Akhirnya pada waktunya Nabi Muhammad SAW datang bersama Syekh Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya. Ketika Nabi sudah datang di sana berdoa di rumahnya, tiba-tiba disuguhkan makanan yang pembagian sedekah itu. Sehingga pada waktu itu ketika sedekah itu disuguhkan kepada Nabi, Sayyidina Umar menghadir karena beliau itu tidak bisa melihat suatu kemungkaran, karena Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Haram bagi Nabi untuk makan sedekah. Hadiah boleh, tapi sedekah tidak. Tapi bagi kita umatnya begitu pula. Bagi keluarga Nabi boleh menerima sedekah asalkan bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib bentuknya zakat, hukumnya juga haram bagi mereka. Walaupun ada 70 mufti dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya habaib sekarang juga boleh menerima zakat, karena mereka tercegah dari zakat karena dua sebab. Sedangkan kaidah dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau suatu larangan karena dua sebab, lalu salah satu sebabnya itu tidak ada, maka menjadi boleh. Sedangkan dua sebab itu adalah karena zakat itu kotoran manusia, dan yang kedua karena mereka itu berhak mendapatkan ghanimah. Masalahnya sekarang ghanimah sudah tidak ada lagi. Sehingga mereka para ulama, dan disebutkan dalam kitab itu 70 mufti diantaranya Ibn Hajar, mengatakan bahwasanya seorang habaib itu boleh menerima zakat. Tapi alangkah baiknya tatkala ingin memberikan zakat pada seorang habaib, kamu katakan ini zakat. Tapi kalau selain habaib tidak, kita enggak usah mengatakan ini zakat. Kenapa? Mengucapkan ini zakat itu bisa menyakiti hatinya sehingga makruh hukumnya. Kasihkan saja kepada dia. Tapi kalau habaib, kamu katakan ini zakat habib, apakah mau menerimanya? Nah, mungkin dia itu seorang yang berikhtiar, lebih baik tidak. Kalau dia itu tidak mau menerimanya, maka dia akan menolaknya. Nah, kemudian Nabi SAW ketika disuguhkan makanan itu dikatakan, ya Rasulullah ini sedekah yang dibagikan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka sehingga tatkala kedengaran ucapan Syekh Umar bin Khattab tersebut, maka Syekh Umar malu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dari dulu dia itu nyimpan-nyimpan uang untuk membelikan makanan untuk Nabi, enggak dapat kecuali untuk makannya dia sendiri. Sampai begitu dia dapat, maka dia undang Nabi. Alhamdulillah Nabi datang. Tapi begitu Nabi datang, ternyata diucapkan yang semacam itu. Sehingga bagaimana hancurnya perasaannya Sayyidatuna Barirah itu. Sehingga pada saat itu lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyakiti yang ini, enggak menyakiti yang itu juga. Kata Nabi Muhammad, ini sedekah untuk Barirah, tapi untukku hadiah. Jadi Sayyid Umar juga enak. Jadi tidak merasa marah karena sudah menegur. Jadi ini untuk Barirah sedekah, tapi untukku ini adalah hadiah. Kemudian mari makan bersama-sama, dimakan bersama-sama sehingga senanglah Sayyidatuna Barirah. Nah, itulah Nabi SAW. Jadi selalu menjaga kata-katanya supaya tidak menyinggung orang. Itu artinya jabr khatir, menyenangkan hati orang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW pernah suatu waktu sedang berjalan naik kuda. Kemudian tiba-tiba mereka budak-budak yang hitam-hitam warnanya, mereka sedang makan di pinggir jalan. Anak jalanan lah kalau sekarang ini gitu. Nabi SAW dipanggil, beliau Rasulullah, ayo makan sama kita. Coba lihat, kalau kita semua yang diundang seperti itu, gimana kira-kira rasanya. Tapi lihat akhlaknya Nabi SAW untuk menyenangkan hatinya orang lain, maka beliau turun. Beliau turun, kemudian makan bersama mereka, bukan jongkok makannya, tapi duduk seperti mereka di atas tanah. Sehingga Nabi SAW kotor tanah, gamisnya itu kotor. Tapi beliau laksanakan itu untuk menyenangkan hati daripada anak-anak tersebut. Sehingga tatkala selesai makan bersama mereka, kata Nabi Muhammad, aku sudah memenuhi undangan kamu, maka besok kamu penuhi undanganku, datanglah ke rumah Aisyah, aku akan menjamu kalian semuanya. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW yang pandai menyenangkan hati orang lain. Nah, itu kalau bohong karena menyenangkan hati orang lain tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, berbohong yang boleh itu adalah berbohong untuk islah zatil bain, mengakurkan antara dua orang yang saling bermusuhan. Misalnya, kenapa kamu bermusuhan? Orang yang saya dengar dari dia itu memuji kamu kok. Kamu katanya begini, begitu dan sebagainya. Padahal enggak bilang gitu, gitu. Kemudian setelah dia datang sini, datang lagi sana. Kenapa kamu bermusuhan sama dia? Padahal dia itu baik sama inti, bahkan dia itu memuji inti di sini, di tempat ini dan sebagainya. Sehingga yang tadinya benci akhirnya, oh masa iya? Berarti enggak seperti kenyataannya. Akhirnya mereka berdua jadi satu. Nah, itu bohong yang semacam itu enggak jadi masalah. Nah, termasuk bohong antara, sekarang kan lagi masalah yang besar. Masalah yang besar itu di dalam rumah tangga, kalau sudah berkaitan dengan orang tua. Istri kita butuh orang tua, kita tidak bisa memisahkannya. Kita sangat membutuhkannya untuk surga kita. Nah, sehingga di dalam ini bisa kita gunakan yang semacam ini. Supaya tidak menjadi permusuhan antara keduanya, bolehlah kita berbohong. Tapi kalau berbohong yang semacam ini, hendaknya diusahakan seminimal mungkin untuk menjadikan sebagai bohong yang bisa diartikan untuk yang lain. Misalnya apa? Seperti di rumah saya, itu yang namanya, saya kan habis subuh gak tidur. Kuliah subuh, mengajar lagi, setengah 8 mengajar sampai jam 12. Sehingga istirahat kita itu siang. Kalau kita gak atur waktunya, maka nanti kita gak istirahat. Nah, sehingga waktu istirahat kita harus istirahat. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atikul ladzi haqqin haqqah. Setiap badan kita, setiap sesuatu punya hak, maka berikanlah hak masing-masing itu haknya. Nah, sehingga kamar saya itu saya kasih nama gitu. Namanya apa? Luar kota. Jadi kalau seumpama ada tamu pas jam 2, jam 5, nah itu saya tidur. Enggak ada yang berani bangunin saya. Nah, kalau dia kan kemana? Ke luar kota. Emang saya di luar kota di situ gitu. Nah, itu namanya tauriyah. Tauriyah. Jadi apa? Bohong untuk menutupi gitu. Paham? Jadi emang enggak bohong kalau dia ngatain di luar kota, emang kamar saya namanya luar kota gitu. Nah, itu. Jadi seminimal mungkin seperti itu, jadi enggak berdosa gitu. Jadi itu kadzib. Kemudian ghibah, sekarang sudah merajalela di mana-mana, tersebar di mana-mana, mengguncingkan orang. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya itu sangat besar. Maukah kalian itu memakan daging orang yang kamu bicarakan itu dalam keadaan bangkai? Tentunya kita enggak mau, dalam keadaan hidup kita enggak mau apalagi bangkai. Nah, begitulah dosanya orang yang berbuat ghibah itu seperti itu, apalagi kalau ghibahnya itu yang digibahi adalah seorang ustaz, seorang alim ulama, itu dosanya lebih besar. Bahkan kata ulama, ada perbedaan pendapat ulama, apakah sih hukumnya ghibah? Ghibah itu menyebutkan tentang orang lain, kalau orang lain itu dengar dia marah. Misalnya apa? Dia suka begini, suka begitu. Dia kalau berjalan itu agak ngomongnya agak cadel misalnya. Pokoknya sifat-sifat yang tidak baik. Kalau disebutkan di depan orang itu dia akan marah. Itu namanya ghibah. Nah, itu hukumnya itu kata para ulama, dosanya dosa kecil. Kecuali kalau berkaitan dengan ulama, maka dosanya dosa besar. Karena para ulama itu adalah simbol-simbol agama Islam. Sehingga kalau kita membicarakan mereka berarti mengentengkan, menghinakan simbol-simbol Islam. Nah, tapi ada juga para ulama yang mengatakan bahwasanya ghibah itu termasuk dosa besar. Oleh karenanya di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, ghibatul muslim, kalau kita menggibahi satu orang Islam itu dosanya lebih besar daripada 30 zinan fil Islam. Lebih besar dosanya daripada 30 kali berbuat zina dalam Islam. Nah, kok bisa demikian? Nah, karena mengacu kepada bahwasanya dosa itu ada 3 macam, ada dosa yang tidak dimaafkan sama sekali kecuali tergantung kepada orangnya yang punya hak itu. Yaitu kalau seumpama dosa dengan Bani Adam, dosa ada kaitannya dengan manusia, itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala sampai manusianya itu maafkan. Nah, maka riba itu termasuk dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau zina itu dosa antara kita sama Allah, padahal Allah Ta'ala itu pada awalnya sudah ingin memaafkan semuanya, apalagi dia bertaubat. Bahkan dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala suka kepada taubatnya seseorang daripada hambanya. Bahkan paling senang Allah Ta'ala ketika mendapatkan hambanya itu bertobat dari segala macam dosa. Nah, tapi kalau manusia tidak. Nah, oleh karenanya, maka dosa yang berkaitan dengan manusia tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala kecuali sampai orang itu memaafkannya. Nah, dengan dasar Nabi SAW pernah bercerita, Sayyidina Dawud alaihissalam, dia itu pernah ketika beliau sedang duduk-duduk di rumahnya, beliau melihat seekor burung yang sangat indah. Bagus warnanya, cantik suaranya. Sehingga kemudian dia ingin mengambilnya. Ketika dia ingin mengambilnya, dia hinggap ke tempat yang lainnya terus sampai berada di tembok tetangga. Dia naik, ambil tangga, dia mengambilnya. Begitu dia mengambilnya, dia melihat seorang wanita tetangganya itu. Kalau pertama kali, penglihatan yang pertama itu enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi jangan diteruskan. Jadi penglihatan pertama adalah saat pertama kali kita melihat, tapi habis itu jangan diteruskan. Ini kan pertama, terus pertama. Itu bukan pertama, itu namanya gitu. Jadi pertama lihat langsung begini. Kalau pertama terus begitu ya sama aja. Ada juga yang mempraktikkan begini. Saat anak lihat perempuan pertama kali, tapi selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi lihat terus ya sama saja itu namanya. Namanya bertobat dari dosa itu, begitu dia melihat bertobat, ya udah tinggalkan. Nah, itu bertobat gitu. Kalau teruskan itu bukan bertobat itu namanya. Akhirnya kepincut dalam hatinya. Siapa wanita yang cantik itu di tetangga ini? Oh, itu adalah istrinya salah satu daripada tentara kamu. Kalau begitu, besok taruh di front depan. Taruh di front depan, meninggal. Mati syahid. Begitu mati syahid, selesai idahnya dikawin oleh Sayyidina Dawud. Begitu dikawin, maka kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Karena ini, kalau untuk kita gak jadi masalah. karena kita menyebabkan dia mati syahid walaupun kita ambil istrinya gitu. Nah, tapi kalau untuk orang nabi, seorang nabi, seorang aulia itu tidak berkenan bagi mereka seharusnya gitu. Termasuk daripada kaidah yang berbunyi hasanatul abrar sayiatul mugarrabin. Hasanat yang dilakukan oleh orang baik bagi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu bukan merupakan hasanat tapi merupakan sayiat. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala, ada dua malaikat yang diutusnya untuk pergi ke Sayyidina Dawud alaihissalam. Si dua malaikat itu mengadu, "Dawud, aku ingin mengadukan temanku ini. Kenapa dia? Dia punya 99 kambing, aku punya satu kambing. Itu pun dia itu masih merebut kambing saya yang satu itu, padahal dia sudah punya 99 kambing." Akhirnya dinasihati oleh Daud, "Wahai temanku, kamu jangan begitu. Kamu sudah punya 99, masih mau rebut yang satu juga." Akhirnya waktu dia nasihati begitu, dia ingat, "Iya, saya sudah punya istri 99, masih ngerebut yang satu juga." Akhirnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Begitu bertobat kepada Allah Ta'ala, ketika bermunajat itu, kata Allah Ta'ala, "Pergilah kamu kepada orangnya, minta maaf kepada dia karena kaitannya dengan dia." Nah, inilah kata Nabi SAW, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan maafkan kecuali sampai orang itu yang maafkannya. Maka beliau datang ke kuburannya orang tersebut. Begitu beliau datang ke kuburan tersebut, dengan izin Allah itu terbuka kuburannya dan orang itu bangun. Akhirnya kata Nabi Dawud, "Saya minta maaf kalau ada salah kepada kamu." Karena dia, "Enggak ada salahnya, bahkan berkat kamu aku berada di surga." Terima kasih Nabi Dawud. Farhan Nabi Dawud kan, sudah selesai kan? Ulang dia. Ketika bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menegurnya. "Sudah kamu minta maaf? Sudah. Kamu sebutkan salahanmu?" "Enggak, tidak." "Datang lagi, sebutkan salahanmu." Nah inilah makanya. Jadi kalau mau berdosa, berdosalah kepada Allah. Tapi jangan berdosa kepada manusia. Itu ghibah, itu kita membicarakan orang lain, tetangga kita, guru kita, orang itu dan sebagainya, itu pasti ada catatannya. Mayal fidumi kaulin illa ladaihi rokibun atid. Nah kemudian akhirnya dia kembali lagi. Begitu dia kembali lagi, dengan izin Allah bangun lagi itu si mayit itu, kemudian dikatakan, "Sesungguhnya aku ini punya salah sama kamu." "Apa salahnya?" "Aku sengaja letakkan kamu di front depan karena aku ingin mengawini istrimu." Nah waktu dikatakan begitu, cemberut dia. Waktu cemberut, akhirnya Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya, berkatnya dia kamu itu meninggal dalam badan syahid. Kalau tidak, belum tentu kamu meninggal dalam syahid. Akhirnya dia memaafkannya. Nah begitu dia memaafkannya, baru kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya. Ini oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kalian berdosa, hendaknya berdosa kepada Allah, karena memang Allah Ta'ala ingin mengampuni. Tapi kalau sudah berdosa dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni sampai manusia itu akan memaafkan kita. Akan tetapi, kalau kita membicarakannya dengan gunjingan, ghibah dan sebagainya, apakah kita minta maaf dan menyebutkannya? Harusnya seperti itu. Tapi kata para ulama, kalau dengan kita menyebutkannya, kita datang kepadanya meminta maaf karena telah menggibahnya akan menyebabkan fitnah, maka lebih baik jangan. Jadi cukup, oleh karenanya kita itu diperintahkan untuk selalu berdoa untuk teman-teman kita dan kaum muslimin dengan doa semacam ini. Allahumma rabbi firli wali walidayya wali zawil hugugi aliyya. Kenapa didoakan semacam itu? Karena nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan diperlihatkan suatu pahala yang sangat besar. Tapi kita tidak merasa. Itu pahala apa? Kita tidak merasa melakukannya. Maka dikasih tahu itu adalah doa daripada orang yang pernah menzalimi kamu. Nah, sehingga apa? Tatkala disebutkan itu dari fulan yang pernah menzalimi dia, harusnya dia menuntut dia, akhirnya ya sudah kalau begitu saya memaafkan dia. Itu maksudnya. Nah, oleh karenanya selalu kita berdoa setiap habis salat lima waktu untuk doa dengan doa semacam itu, Allahumma rabbi firli wali walidayya wali muslimina wali dzawil huquqi alayya. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk yang lepas dari segala macam dosa yang berkaitan dengan manusia khususnya dan yang berkaitan dengan Allah SWT, dan semoga kita termasuk yang akhir umurnya dalam keadaan lepas dari segala macam dosa, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan jiwa kita bersih daripada segala macam dosa dan kaitan dengan orang, terutama hak-hak yang berkaitan dengan orang lain. Dan semoga kita semua termasuk yang selalu ingat dan sadar bahwasanya setiap waktu, setiap saat, yang namanya setan tidak akan tinggal diam, terus akan menjerumuskan kita semaksimal mungkin, sekuat tenaga mereka, untuk supaya kita bisa menemani mereka dalam neraka, sehingga dengan ini kita bisa berusaha untuk melawannya, sesuatu yang tidak dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lawannya, dengan harapan semoga kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di kubur kita mendapatkan kebahagiaan, dibangkitkan dari kubur kita mendapatkan kebahagiaan, karena bersama golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.